Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, poro alim, poro kiai, poro masyayikh sedaya ingkang minulya. Alhamdulillah, terutama dumateng sedaya konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam. Alhamdulillah, kita saged kepanggih malih wonten ing mriki majelis kangge ngrungokno pengajian kitab hikam. Mandar muga ngaji kula panjenengan sedaya menika wonten manfaati fitini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Niki tutuk nomor 51. Min jahlil muridi ayusi al adaba. Min jahlil muridi iku setengah saking bodhone uwong kang ngarepaken bagus maring Allah. Ayusi autawe yento agawe ala ngelekaken sopo al murid al adaba ing tata krama. Dawane Kyai Musonib termasuk kebodohan daripada seorang murid adalah dia suul adab datang Gusti Allah. Wong suul adab nang Gusti Allah niku dianggap bodoh. Napa kok dianggap bodoh? Langge, wong sampean ambek kula niki ana ndek donya yang memenuhi kehidupannya niku adalah Gusti Allah. Semuanya ini yang menanggung Gusti Allah. Justru kok kula ambek sampean katene ndak nyopo nang pangeran. Ngambul nang Gusti Allah. Niku kan jenenge ndak tata krama. Orang suul adab itu imama Allah Ta'ala ono kalane sartane Allah Ta'ala tata krama karo Gusti Allah ditinggal. Contone tata krama karo Gusti Allah kal i'tiradi kaya nentang alaihi ing atase Gusti Allah. Wa ta'ati tadbiri lan nandangi ing penggawe ngatur ma'ahu sartane Allah. Wa tadarruri lan nerima kemelaratan bi ahkamihi kelawan piro-piro hukume Allah al mu'limati kang larakaken apa ahkam lahu maring murid fi nafsin dalam awak dhewe murid au ghairihi utawa liyane murid. Tiang tata krama niku ana kalane tata krama karo Gusti Allah niku ditinggal. Ya napa contone meninggalkan tata krama karo Gusti Allah? Ya niku kal i'tiradi alaihim. Tiang nang nentang nang Gusti Allah niki termasuk suul adab. Jarene Gusti Allah, sampean iki saiki wayahe dikeki melarat. Polahe sampean lek sugih ku kurang ajar. Sampean lek sugih sombong. Sampean lek pangkat sombong. Dadi pangkate nang Gusti Allah didono. Didono pangkate nang Gusti Allah niku ndak trimo. Ndonga nang Gusti Allah ngeten, Gusti, napa dosa kula teng panjenengan niki Gusti, kula kok sampe diparingi mboten berhasil sak niki-niki. Ini kemarin ada pilkada, ini salah si jenis yang tidak berhasil, hati-hati. Panjenengan dalam pilkada mboten berhasil, berarti panjenengan ini kulit dadi ada mafsadai. Kalau panjenengan jadi sios hasil, berarti panjenengan ini mungkin ada mafsadahnya. Jadi nang Allah umpomo tidak didadekno, ojo nesu. Iku ngono tanda ini nang Gusti Allah sampean akan diberi manfaat yang lebih besar. Loh, ketika sampean tidak berhasil memenangkan sebuah perebutan, lek panjenengan niku ngamuk, panjenengan ngersula, berarti panjenengan niku nentang karo kekarepane Gusti Allah. Lu nentang nang kekarepane Gusti Allah niku termasuk bodoh, termasuk satu kebodohan. Wong kekarepane Gusti Allah kok ditentang? Kenapa kok dikatakan kebodohan? Nggih. Karena kita harus sadar, mau tidak mau, di dunia niki yang terjadi di pandangan mata kita ini hanyalah takdire Gusti Allah. Selain kehendak Gusti Allah enggak bisa terjadi. Dadi kula sampean lek wis paham bahwasanya kehendak selain takdir Allah enggak bisa terjadi, ini ya mestinya sampean kudu sadar. Kula mbek sampean sedawane urip sik butuh nang Gusti Allah. Dadi lek sik butuh nang Gusti Allah lha apa sampean katene ngamuk nang pangeran. Dikae ndak enak ya wis trimon. Dikae melarat trimon. Lah sampean melarat mosok kate sak terus ya. Dikai susah nang Gusti Allah, mosok katene susah sak terusé, mboten. Dikai susah dina Senin, mungkin selosone sampean bunga. Dikai gagal hari Rebo mungkin hari Kamisnya sampean sukses. Dikai melarat dino Jumate mungkin hari Sabtu sampean akan menjadi orang yang bahagia. Arek wedok sir-siran karepe kate dijaluk nang wong tuane. Kenalan dino Minggu ndak diterima, salah ndak diterima diidoni. Tuh. Atine loro tapi masih atine loro sampean. Ndak perlu ngersu lo. Mungkin sampean dino Minggu ndak diterima. Mungkin juga nanti hari Seninnya sampean yang akan diterima. Tak weruh kula ambek sampean. Dadi ojo ngambulan nang Gusti Allah. Ojo serengenan nang Gusti Allah. Tulure loro, wetenge melembung. Jarene dokter wis dikandani. Lek lorone niku loro liver. Tak percaya marah ngarani ngarani tanggane sing nyantet. Loro ati nang tanggane. Loro ati nang tanggane iku jenenge loro ati nang Gusti Allah. Loro ati nang menungso padha karo loro ati nang Gusti Allah. Sampean jago meneng-meneng didik-didik katene gepuk wong, salah didik katene gepuk wong. Wong sing sampean gepuk iku makhluke Allah. Kalau sampean memukul seseorang krono sampean enggak terima dengan perbuatan orang sing sampean gepuk, berarti sampean iku pegel nang Gusti Allah. Mergane di syariat niku kita tidak boleh main hakim sendiri. Ada aturannya, ngoten lho. Ana wong mateni wong. Zaid mateni Umar. Yang harus membalas kematiannya Umar ini bukan anaknya Umar, tetapi adalah yang berwenang. Nek wong nyolong, kecekel nang masyarakat, iku asline sing kudu ngepuki duduk masyarakat, tetapi adalah yang berwenang. Bab lek ngepuki dhewe iku jenenge sampean ndak trimo nang kodok kodare Gusti Allah, tapi lek sampean serana nang berwajib, iku sampean jenenge melok undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang masyarakat niku berlebihan, wong maling nyolong pitik mon kadang-kadang dibacok nang wong. Kula mboten nglarang panjenengan ngepuki maling kaya ngoten, mboten nglarang sak karepe sampean. Wong kula ndek donya niki nak melok apa-apa, mek ngoten itu adalah perbuatan yang keliru karena kita namanya main hakim sendiri. Lah kalau main hakim sendiri ini tercatat sebagai orang yang tidak menerima dengan kodok-kodarnya Allah. Nek sampean nrimo serahno wis nang berwajib. Mau diapakan sesuai dengan kitab yang ada. Wa ta'ati tadbir, lan ninggal lan nglakoni pengaturan Gusti Allah diatur. Kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene. Allah kok diatur. Nyaluk nang Gusti Allah, Gusti, kula niki kepengin gada mobil sing ngecete niku abang, pengin gada mobil sing ngecete putih dan seterusnya. Sampe njaluk ngoten nang Gusti Allah. Allah kan sebetulnya lebih tahu bahwa yang sampean cocok itu sebetulnya bukan putih, tapi sampean dikai cocok nang Gusti Allah sing ireng. Loh, sing madokno yang menjadikan kecocokan dalam hati niku Gusti Allah. Loh lek kula ambek sampean itu sudah menyadari bahwasanya yang menjadikan kecocokan itu adalah Gusti Allah, ulah opo kula ambek sampean sik katene ngatur. Ojo ngatur wis. Ndak perlu ngatur niku. Mestine ngoten. Wa ta'dharur lan nerima bahaya bi ahkami kelawan biro-biro keputusane Allah sing nglarakaken. Niki lek wau pihak masyarakat, sak niki pihak orang yang salah. Sampean penggaweane nyopet, ana ndik pasar, cekel nang wong kampung, tandangi nang wong kampung. Bareng ditandangi nang wong kampung sampean ngancam, awas yo sing ngepuki aku, engko tak bales nang aku. Lho iku jenenge nerima sengsara dengan keputusan Allah. Lah lek sampean saiki nyala aja nang wong, terus sampean digepuki ndak gelem. Apa bener sampean ngoten niku? Mesti nilai panjenengan iku nyalah nang orang. Umpama digepuki sampean ojo ngamuk. Krono sampean wis pancen niat nyalah. Awake niat nyalah tapi digepuk wong ngamuk. Lah lek sakniki ana wong nyalah. Sampean gepuk, sampean katene aku bener dhewe. Dadi menungso mikir iku kudu padha. Lek awake niku digepuk wong ngamuk, ojo gepuk wong. Lek awake niku dicolong donyane nang wong pegel, ojo nyolongan donyane wong. Lek sampean diilokno wong pegel, ojo ngilokno wong. Jadi ketika kita berbuat sesuatu pada orang lain, apapun yang akan kita lakukan, kita harus berpikir, apakah hal yang dilakukan orang itu, andai kata dilakukan kepada saya enggak marah? Ngoten. Sampean katene ngepuk wong. Lho sampean nek digepuk wong pegel apa mboten? Lek sampean digepuk wong pegel aja ngepuk wong. Sampean dilokno wong pegel aja ngilokno wong. Lah lek sampean sik gelem nyala, berarti sampean kudu gelem disalahi. Lek sampean gelem didadekno menungso, berarti sampean kudu gelem melaksanakan kewajiban selaku manusia. Apa kewajibane? Ya gelem nglakoni salat, gelem ibadah, gelem poso, gelem bagus nang tonggo, itu adalah resiko menjadi manusia. Pian kok ngono sapa sampean metu? Dijawab, kula ndak kepengin metu, emak kok apa sing ngeten? Lah iya masih mak sampean sing ngeten, berarti sampean gelem metu. Andai kata sampean niku ndak gelem metu ben, otomatis sampean kait metu langsung mati. Krono sampean metu niku langsung urip sampai saiki sampean tuwek. Ojo nyalahno wong. Kita hidup ini adalah resiko. Apapun perlakuan dari orang lain yang mengena diri kita, kita harus rela. Maksudnya rela itu kita harus mengikuti prosedur hukum-hukum agama Islam sing sampun ditentokne nang Gusti Allah. Ana wong wedok biyen sik duwe bojo sing lanang, bojone nek siji. Dijanjeni nang sing lanang, "Dik, aku katene wayu, Dik ya, dirabi maning." "Lah, lek sampean katene rabi loro ambek aku aduk pegatan maning." "Pegatan aku tidak gelem." Tukaran-tukaran-tukaran akhirnya pegatan. Bareng pegatan awake katene rabi ndak iso-iso. Ono sing gelem rabi tapi wong itu bojo. Dadi tenan, wis kadung seneng. Krana pun dadi awake katene lara ati. Aku ben oleh mas iku aku ben ndak gelem katene diwayu tiba-tiba saiki aku oleh wong sing wis duwe bojo. Ndak kadek ngersula. Iku ngono ku apeh Gusti Allah sing sampun ngatur. Allah pun kajenge ngatur niku apa jare pangeran. Lalek Gusti Allah katene ngatur ngenteni kekarwane sampean, berarti Gusti Allah iku kalah karo sampean. Merkani ojo ngersuloan, ojo ngatur Gusti Allah. Kulo niki hidup saya itu targetnya harus begini, targetnya harus begini. Nek jero ati monggo, tapi lek sampean punya ambisi yang seperti ini sampai ndadekno sampean iku melanggar nang perintah Gusti Allah. Satu misal keinginannya tidak berhasil, sampean sampai ngamuk-ngamuk ngerusak dunyane wong. Niki yo keliru iki jenenge sampean ndak nrimo karo kodok kodari Gusti Allah. Lur kidul ana demo. Rame. Demo tapi ngerusak niku. Wantemi kocone wong, wantemi omahe wong. Sing dituntut apa? Upah agar dinaikkan. Tunjangan hari raya harus cepat diberikan. Lih, sampean ngamuk-ngamuk. Ya apa lek Allah mboten nakdirno sampean niku memperolehkan apa yang sampean tuntut ndak kira berhasil. Iku jenengi sampean melok ngatur. Wong pangeran kok kate diatur. Harus begini. Harus begini. Iki lak penggaweane kanca-kanca nun sewu PMII. Hati-hati arek HMI niki barang niki. Sampean kudu sadar di balik keinginan kita yang kuat ada lagi keinginan yang lebih kuat. Napa niku? Nggih nika keinginane Gusti Allah. Kalau keinginannya manusia itu enggak seberapa kuat ya. Mergane sampean lek katene demo monggo demo tapi aja ngotot-ngotot. Sebetulnya Allah itu sudah tahu dengan kehendak hati kita. Tapi kapan kehendak kita itu akan dikabuli oleh Allah Subhanahu wa taala niku kita tidak tahu. Sampean kok pengin dadi wong mulya, ya diterima nang Gusti Allah, tapi kapan sampean katene dadi ku durung mesti, durung ngerti. Sampean kok pengin dadi wong sugih donyane berlimpah ruah. Jadi Gusti Allah, iya. Lek Gusti Allah muni iya ndak kira ndak. Yen iya ndak kira ora. Yen ora ndak kira iya. Niku mesti niku benar. Yen ndak ndak kira iya, yen iya ndak kira ora. Kabeh niki kekarepane Gusti Allah. Mila saking menika kula kali panjenengan kudu belajar menahan hawa nafsu. Hawa nafsu kuwi sono sing nyetir. Lek kula mbek sampean keliru nyetir hawa nafsu niki, kemajuan akhirnya nyalep takdiri pangeran sampean. Cita-cita nopo mawon yang kita inginkan? Ingat, kita punya cita-cita ke barat. Sampai berapa kilo kita harus ke barat? Oke, kita punya cita-cita 100 km ke barat. Lah, di balik keinginan kita ini kita harus sadar bahwa Allah akan matok cita-cita itu ke barat akan berhasil hanya 50 meter. Lek wis patokane Gusti Allah koyo ngoten trimon. Tapi jenenge menungso ya kudu usaha. Lek wis usaha, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Lek panjenengan wis mopok usahai, wis mentok usahanya, maka fatawakkal 'ala Allah. Mari kita bertawakal datang ngarsane Gusti Allah. Oh, nek donya iki ndak patekene dijagono to, Pak. Wong niku api ternyata nyelentik. Gati ternyata ndak nyopo. Ojo patek jagano nang wateke menungso niku. Menungso niku apik nang menungso lek ana butune. Lek wis ndak butuh, ndak kira apik nang sampean. Kecuali wong sing pancene wateke watek gati. Kecuali wong sing wateke watek loman. Ngoten angel, nyaluk duit ndak ana apa-apa. Sampean katene dikeki gedene 10 juta, ndak kira lek nggih tak ambung silite sampean. Lek ana wong ngekeki barang sing ndak masuk akal itu berarti ada maunya. Soalnya duduk Gusti Allah, lek Gusti Allah memberi sesuatu enggak ada maunya. Allahu ghaniyun wa antumul fuqara. Allah adalah zat yang kaya raya dan kita semuanya adalah termasuk orang-orang yang miskin. Bener niku. Sing sugih niku Gusti Allah. Duduk kula sampean. Niki contoh-contohne mboten tata krama. Wa tasrihi lisani hilan nyorehaken lesane murid bisyakwa kelawan wadul ilal kholki maring makhluk. Niki juga termasuk mboten tata krama nang Gusti Allah. Sampean sambat nang dulure. Iku ndak tata krama jenenge. Duh, ya apa ya apa? Utangku saiki bek nemen. Nang ngebang titil tok iku aku utangi 10 juta. Nang bank kono tok aku utangku 20 juta. Nang kono tok 40 juta. Umpama omahku iki tak dol, ndak cukup kangge nyauri utangku. Wadul sampean wadul nang wong. Lek sampean wadul nang wong, iku berarti sampean niku nuwun sewu jari kemu sonep mriki niki goblok. Apa kok diarani goblok? Wong iki duduk urusane menungso. Niki urusane Gusti Allah. Wadul wae nang pangeran. Gusti, yo napa kula Gusti kok sak menten. Kula enggak ada utang 10 juta, penghasilan kula sedina niku mek 10.000 asal pun disenggak kajenge nyaur Gusti. Sambat nang Allah. Lek sampean sambat nang menungso, manusia itu sama sekali tidak punya urusan dengan kita. Sing enggak ada urusan karo pian niku Allah. Sampean didadekno wong melarat, sing dadekno melarat itu Gusti Allah. Lek sing dadekno Gusti Allah ulah apa sampean katene wadul nang wong liya. Kula niku ben katene ngeten kula, katene nyalon kula dijaluki dhuwit 100 juta. Sambat nang ulah apa sambat nang wong? Sambat nang Gusti Allah mawon. Wong ben sing ngongkon ngekno dhuwit iku ya Gusti Allah. Lek sampean katene sambat, sambat nang Gusti Allah. Ngoten lho. Jadi semuanya iku nang Allah dikai undang-undang. Sampean dihukum krono korupsi. Sampean sambat nang yo opo iki kok dihukum kok dikenekno. Lho. Sambat nang Gusti Allah, wong ben sing ngukum iku Gusti Allah. Lho, apa maksudnya sing ngukum Gusti Allah? Yang menjadikan sampean masuk tahanan niku Gusti Allah dengan barang bukti yang sampean lakukan yang merupakan kesalahan pidana sampean masuk nang tahanan. Sing dadekno mlebu tahanan ya Gusti Allah. Sing gawe undang-undang ya Gusti Allah. Jadi sampean sambat nang liyane Gusti Allah jari ini salah alamat. Ya nang wong tetep nagih. Duwe sampean nang wong tagihin. Sampean durusan perkara karo tiyang ya tagihin. Tapi perkara hasil terakhir mangkih wonten dik ngarsane Gusti Allah. Wong menungso sak niki niku melarat gawe dhewe, Pak. Wong kadang-kadang awake wis ndak pati kuat, ndak sehat, sik kepengin ngene, sik kepengin ngene. Ndak sehat, ndak sehat tenono mari kapan mateke ngoten to. Lho, kok elek ati, mboten elek ati. Wong mati niku lek nggawa iman Islam bagus. Mergane Kiai Hasani Nawawi Sidokiri niku lek ana wong medayo teko njaluk donga kepengin dawa umur. Niku akeh-akeh nang Kiai Hasani mboten didawakno, mboten didongakno dawa umur. Didongakno mandar mung kondang mate. Napa? Urip di donya kakek dosa, kaya apa urip kakek dosa? Ndang mati ae wis cendak akeh-akeh dosa. Ala wonten setunggal kiai kepethuk wonten di walimah kemanten. Kata-kata tiang niku muni, Yai dongaaken kula Yai jare. Dono apa Yai? Kula dongaaken dawa umur. Dijawab Kang Yasani, mboten. Mantar muka sampean ndang mate. Mboten. Apa kok ditungan ndang mate? Karena mungkin di balik itu Kang Yasani itu tahu kalau orang ini lek dikai dawa umure nang Gusti Allah akan makin banyak ngakal-ngakali wong dengan jabatan kiainya. Dadi nang Kang Yasani didongakno mati, nggih krana ngeten iki. Gawe apa? Dawa umur lek awak iki nambahi dosa nang Gusti Allah. Dadi mati niku ndak perlu diweteni. Matu niku ndak perlu disungkan, ya apa jare pangeran wis. Jadi Gusti Allah kon niki matine besok umur 90, ndak kira mundur, ndak kira maju. Kon niku besok rezekimu kon bakal duwe motor akeh 50, ndak kira 40. Kon niku besok rezekimu kon duwe sepeda motor. Sepeda motor rak mene regane 10 juta. Ndak kira duwe sepeda motor sing rego 20 juta lek takdir Gusti Allah mek 10 juta. Saestu niki ora. Dadi kula mek sampean niki ojo wek metu wek. Ojo apik-apik ngatur nang Gusti Allah. Gusti, kula nyuwun Gusti, yuga kula panjenengan dadosaken tiyang sing pangkat Gusti. Tiyang sing ngerti, tiang sing berbakti, tiang sing dados ngeten, sing ngeten ngeten. Lah apa katingatur pangeran? Sak durungi sampean jaluk niku Gusti Allah wis ngatur anak sampean niku kadhe dadi sapa, akan menjadi apa, akan sugih sak piro, katene manggon oleh wong endi, katene rabi oleh wong endi, Gusti Allah sing nyatet. Mulai kula mbek sampean durung metu, durung procot, pangeran wis nyatet wis. Ono wong tak dikarepi nang sing lanang, ya napa niki bojo kula niki kok selingkuh mawon. Sumpek kula, sambatan amu ojo sambat nang wong, sambat nang Allah mawon. Carane sambat nang Allah, ya mungkin sambat nang menungso, yang menungso itu bisa dijadikan guru. Sing bisa ditiru kelakuan apike. Lek sampean meguru nang wong sing kelakuane bejat, meguru nang wong sing kelakuane elek seakan panjenengan. Lek panjenengan minta pertimbangan, curhat kepada orang yang pekerjaannya jelek, pasti pengarahannya jelek. Tapi lek sampean njaluk arahan nang wong sing kelakuane apik, insyaallah kelakuane yo apik. Ngoten mawon. Nek kelakuane apik, maka pengarahannya juga bagus. Kalau pekerjaannya jelek, maka pengarahannya insyaallah juga jelek. La sa'a fi'lul mar'i sa'at dhununuhu. Kalau pekerjaan manusia itu jelek, maka semua benak angan-angannya, sangkaannya juga akan jelek. Au ma'al masyayikh. Jadi monggo kula mbek panjenengan lek iso aja akeh-akeh sambat nang wong. Lek duwe apa-apa permasalahan gede atau cilik, nek iso ayo sambatin nang Gusti Allah. Ambek sampean lek sambat karo wong, iya lek wong apik, lek wong elek disurahi sampean. Tapi lek sampean sambat nang Gusti Allah, Allah mboten nate nyurahi kula sampean. Disurahi ngene mboten. Mboten wonten surak-surakan niku lek Gusti Allah. Au ma'al masyayikh utawa sartane biro-biro guru. Niku jenenge kurang tata krama, wong sing nentang nang omongane guru niku kurang tata krama. Guru napa mawon? Al itirad kaya dene nentang alaihim ing atase masyayikh wa adami qabul isyaratihim lan ora anane nerimo isyarahe masyayikh pimain dalam barang yusyiruna kang bodo isyarah sama syekh bing lawan ma'alai ing atase murid. Fakot kalu moko temen dawuh sapa ulama ukukul ustadzain utawi ngelarani ing utawi wani ing pira-pira guru la taubata iku ora ana tobat la iku kadhe aq. Dadi kula mbek sampean iki ojo sampe ngelarani guru. Kulo karo sampean ngaji, kulo karo sampean niki sekolah. Sekolah apa mawon? Umum nggih, tapi guru sing bener. Tapi insyaallah jenenge guru nggih. Nggih bener nggih, ana ae guru yang mencabuli muridnya itu ada. Niku ndak perlu ditiru, iku duduk guru niku setan saking tempat dadi guru. Lek jenenge guru, guru madrasah, guru pondok, guru kiai, kiai sapa mawon pun, guru SD padha. Sing penting apa yang diperintahkan oleh guru itu bagus dan menjurus dateng ridane Gusti Allah. Nah kula ambek sampean ngaji nang guru iku dikongkon Gusti Allah. Ngaji nang kiai dikongkon Gusti Allah. Dadi krana dikongkon Gusti Allah, kula ambek sampean wajib nang taat nang guru iku mang. Lu taate nang guru, taate nang masyayikh, taate nang para kiai iku duduk berarti nurut nang kiai, tetapi berarti nurute niku nang Gusti Allah. Krana sing ngongkon taat nang kiai niku Gusti Allah. Karena yang menyuruh nurut nang kiai niku ya Gusti Allah, sing ngongkon nurut nang ustad nggih Gusti Allah. Mila dipun dawaken dening ulama ukukul ustad la taubata lahu, ngelarakno atine guru niku ndak ana tobaté, Pak. Kanca-kanca sekolah sing sekolah umum, sekolah madrasah kabeh, ayo ngati-ngati sampean nang guru. Nek sampean kepingin dadi wong sing apik, ojo sampe nyala nang guru. Kadang saat ini wonten sekolahan demo guru nih. Iki sekolahan yo opo iku. Tak delok kadang di TV niku fakultas perguruan tinggi. Niku sing di demo niku sekolahan nih. Le, ya opo rek kok ngono rek. Wong awak iku oleh ilmu toko guru nih. Dapat pelajaran dari kiainya, dapat pelajaran dari gurunya, dari dosennya. Kok justru dosennya itu yang diunjuk rasa. Dosennya yang di demo. Niki wis. Masya Allah, min asyradis sa'ah nih. Tondo-tondo akan datangnya hari kiamat. Yang guru dituntut. Napa kadang-kadang lek coro akal nih bisa juga terjadi nih. Kok bawa guru nih kayak di demo? Ya krono kadang-kadang guru nih ya demo pisan. Demo ya apa? Demo nyaluk diunggano bayaran nih. Padahal di Al-Quran ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Sampean lek katene golek guru, jare di Quran iki ndolek guru sing ndak nuntut bayaran. Dadi lek ono guru menuntut bayaran, umpama iku dituntut nang muridé pantes, karena dhek niku ndak ndolek ganjaran akhirat. Yen mun sewu, kula guru lagi perlu mensejahterakan keluarga, oke. Tapi yang jelas, bapak-bapak guru yang terhormat, bahwa panjenengan menjadi guru itu sebetulnya pahalanya tidak diberikan di dunia semua, mengkih mali teng akhirat. Lan itu yang lebih besar. Lek panjenengan dadi guru sabar, kula yakin wis, kula yakin sampean besok di akhirat oleh ganjaran sing gedhe. Lan di dunya ndak bakal didemo nang murite. Lah sing ndadekno murid demo nang gurune ya krana gurune demo niku kadang-kadang. Nang Allah ndak oleh akhir njaluk ongkos, waduh, dadi demo sak dunya. Peringatan Hari Buruh Nasional, peringatan Hari Buruh Dunia dipenuhi dengan demo, dipenuhi dengan unjuk rasa kepingin bayarane mundak. Sementara uang-uang sing duwe pabrik sakniki niki kepingin mundur kabeh, krana produksine kesel kabeh. Produksine kesel, dodolane ndak pati laris, dodolane ndak pati payu, koline nyrencen njaluk diundakno bayarane. Ya apa sampean? Dadi sing katene gawe pabrik wedi krana kuatir dituntut pesangon, sementara masyarakat sing ndak duwe penggawean kepingin nyambut gawe. Pabrike wedi sing katene buka, akhire pabrike mboten buka, wong-wong akeh sing pengangguran, nek pengangguran akeh akhire maling-maling niku bek maning. Mergane monggo kula kali panjenengan padha sadare, sing ngrasa katene bayar wong, bayaran ya sampean tepaki. Lek sing pabrikan ya pabrike niku carane bayar ya sing tepak. Sing rumoso dadi pegawai, ojo mentang-mentang boleh dadi pegawai dilindungi oleh undang-undang. Karena kita di dunia ini tidak lepas saking takdir Gusti Allah. Lah wis takdire pabrik dikei sak mono rezeki ning kate opo sampean? Sampean menteng mawon sing katene njaluk balen, sing katene njaluk persangon, sing katene njaluk ngeten. Wah, itu kan kita harus melindungi orang kecil ya, Mas. Orang kecil dilindungi orang besar juga. Karena orang kecil itu kebutuhannya kecil, orang besar kebutuhannya juga besar. Bodho mawon menungso niku ndek dunya. Ojo sampai ngalang-alangi karepe dhewe. Sing duwe pabrik ya ojo sak karepe dhewe. Sing dadi koli ya ojo sak karepe dhewe. Sing dadi guru ya ojo sak karepe dhewe. Sing dadi murid apa maneh? Lek padha-padha diatuk salah-salahan, ndak ana critane guru salah nang murid. Sing salah niku murite. Mesti gurune sing bener, tunggale wong tuwa karo anak ngoten. Ndak ana wong tuwa salah niku sing bener mesti wong tuane. Sak menten ingkang saged alamaturake mandar muga dados ilmu sing manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.